يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، pada pertemuan yang telah lalu sebutkan tentang asyafa'ah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan, yang ditolak. Alati tutlabu min ghairillah, itu syafaat yang diminta pada selain Allah. Au tutlabu lil musyrikin, atau diminta syafaat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Maka ini pun manfiyah. Wa syafa'ah al-musbatah, yang kedua wa syafa'ah al-musbatah, ya. Syafaat yang diterima, yang ditetapkan, yalati tutlabu minallah. Syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kita telah mendapatkan beberapa syarat dari suatu syafaat, ya. Ada berapa? Syafaat yang musbatah, yang diterima, ada berapa syarat? Pandi, syaratnya apa suatu syafaat, ya, nafiah, bermanfaat nanti di akhirat? Satu, lakukan sunnah, jawaban yang tepat sesuai dengan lakukan sunnah, walaupun umum, ya. Tapi yang lebih rinci, Pak Jad, syarat syafaat itu apa? Kita menetapkan ahlu sunnah wal jamaah di antara akidahnya menetapkan adanya syafaat pada hari kiamat, ya. Dan syafaat itu nafiah, bisa bermanfaat, ya. Tetapi untuk menjadi sebagai suatu syafaat yang nafiah, bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya, ya. Pak Mustafa, mentauhidkan Allah. Naam. Betul. Ini syarat, maksudnya syarat kubuli syafaat, diterima syafaat itu. Yang pertama, ba'da idznillah, setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru, ya, bisa bermanfaat syafaat. Tetapi sebelum adanya izin, siapapun tidak bisa memberikan manfaat dengan syafaatnya, hatta nabi ataupun malaikat. Yang kedua, apa? Yang kedua, kedua, Abu Ilham, yang kedua apa? Oh, yang dicatat tapi poho, asanta. Winas, yang memberi syafaat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ridha Allah li syafi, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang yang memberi syafaat, ya. Ketika sebagian musyrikun, ya, mereka meminta atau mengharapkan syafaat, ternyata yang mereka harapkan adalah, ya, orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minta syafaat pada dukun misalkan, pada musuh-musuh Allah, ya. Yang ketiga, Yusuf. Yusuf. Tiga. Satu lagi nih. Terus di jalanan berarti. Abu Sofan. Ah. Pak Nedi. Orang yang diberi syafaat diridhoi arido lil masyfu' lahu, keridhaan bagi orang yang mendapatkan syafaat, ya. Musyrikun ya tidak mendapatkan syafaat atau tidak bermanfaat syafaat syafi'in, ya, syafaat syafi'un. Nah, kenapa? Karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara seperti ini harus difahami, karena kebanyakan seseorang terjatuh dalam kekeliruan atau kesalahan dalam masalah syafaat, tidak mengerti syafaat itu milik siapa, ya, syarat diterimanya suatu syafaat itu apa, ya, sehingga pikiran mereka yang penting ya kita mendapatkan syafaat si fulan, misalkan. Tidak tahu berbagai syaratnya. Baik. Bagaimana hukum meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan udah. Tapi enggak apa-apa. Tapi kemarin banyak yang salah gitu. Tanyanya samalah, Pak Rasto aja. Pak Rasto, bagaimana hukum meminta syafaat pada Rasulullah? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Mintanya sama siapa? Milik Allah, mintanya sama Allah. Ya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu ya. Atau bahkan ya, orang yang mendapatkan hak memberi syafaat, tetapi syafaat itu sendiri milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan, fa in qila kaifa tulibati syafa'atu minal anbiya fil akhirah fi fasl qada. Kalau ada yang mengatakan, kenapa tidak boleh ya meminta syafaat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan syafaat yang diminta dari para nabi nanti di akhirat? Fi faslil qada, ya. Agar dilakukan, disegerakan penetapan keputusan bagi manusia setelah mereka, setelah hari kiamat, kemudian mereka dibangkitkan, ya. Manusia dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Mereka ingin segera ada keputusan, ya. Akhirnya mereka pun datang kepada para nabi, datang kepada para nabi, kepada Nabi Allah Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, bukankah ini maknanya meminta syafaat kepada para anbiya? Ya, kenapa tidak boleh? Di antara syubhat mereka. Kata siapa? Tidak boleh minta syafaat pada Nabi Muhammad atau para nabi. Ada dalilnya. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Wah. Ya. Dari hadis Ibnu Umar. Wah. Oh iya ya, mau gimana? Maka jawabannya adalah fal jawab li annahu haina idzin kana al anbiya'u jami'an, kana al anbiya jami'an wa ghairuhum qad ahyahumullahu al hayah al akhirah. Kenapa pada saat itu boleh seseorang ya meminta syafaat pada para nabi? Karena pada anbiya seluruhnya saat itu dan juga yang lainnya, mereka telah Allah Subhanahu wa taala hidupkan ya di kehidupan akhirat. Pada saat itu mereka hidup ya. Kita semua nanti hidup setelah meninggal, hari kiamat kemudian dibangkitkan, semua dihidupkan ya. Wa haina idzin jaza at-talabu minhum mubasyaratan. Pada saat itu boleh ya meminta syafaat kepada mereka secara langsung sebagaimana sekarang di dunia. Kita minta syafaat, minta doa misalkan, tolong doakan saya lah, ya, kepada orang yang hadir, ya, ya, itu boleh. Demikian juga ketika nanti di akhirat, mereka statusnya bukan orang yang mati, ya, tapi orang yang sudah mati kemudian Allah hidupkan, semuanya hidup. Pada saat itu boleh meminta syafaat secara langsung. Fa inna man atala bi syafa'ah min ghairillahi azza wa jalla innama huwa talabuha minal mayyit awil ghaib. Karena sungguhnya yang dilarang meminta syafaat pada selain Allah adalah ketika permintaan tersebut kepada mayit, kepada orang yang sudah mati, ya, orang yang sudah mati, minta kepada Rasulullah, minta kepada para wali, ya, ini awil ghaib, atau kepada orang yang tidak ada, ya, tidak mendengar, tidak hadir. Warusul fi dzalikal yaum maujudun ahyaun, dan para rasul pada waktu itu ada dan hidup, semua kita hidup saat itu. Fajaza talabu syafa'a minhu, maka boleh meminta syafaat pada mereka, ya. Telah kita sebutkan meminta syafaat pada hakikatnya adalah meminta, ya, syafaat pada hakikatnya adalah doa. Doa seseorang kepada Allah untuk kemaslahatan orang lain. Kalau ana misalkan minta ke Abdullah, ya Abdullah, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan ana. Itu sama dengan memohon syafaat. Kemudian Abdullah misalkan berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan pada fulan. Hakikatnya seperti itu, ya, meminta syafaat itu tersebut. Nah, falatu'alliqu bihadhi syubhah li ahadin minal musyrikin alladzina yuriduna syai'an yata'allaquna bihi yujawizu ma lam yakun jaizan, ya. Maka jangan sampai, ya, kita terjebak atau terikat dengan syubhat ini, ya, yang disebutkan atau di hembuskan oleh orang musyrikin, yang kita, ya, mereka sengaja membuat atau mengikat kita dengan perkara tersebut sehingga membolehkan suatu ismi tidak boleh. Ya, ini boleh meminta syafaat kepada Nabi, ya, setelah beliau meninggal. Dalilnya ini yang gak relevan. Wajubihu makana mamnu'an, sehingga membolehkan suatu yang sebenarnya dilarang. Nah, amma aqsamu syafa'ah wa anwa'uha fahiya sab'u syafa'atin. Adapun macam-macam syafa'at dan jenisnya ada 7 syafa'at. Salasun minha khosotun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 di antara yang 7 ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yusyarikuhu fiha ahadun, dan tidak ada yang menyertai beliau dalam masalah ini. Artinya yang lain tidak memilikinya. Asyafa'atu fi fasli qada'i allati yuqalu laha al-maqam al-mahmud. Pertama adalah syafaat beliau, ya, fi fasli qada', ya, ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera memutuskan urusan manusia. Yang dikatakan ini adalah al-maqam al-mahmud, ya, kedudukan yang terpuji. Sebagaimana hadis akhraj al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar, inna nasa yusiruna yaumal qiyamah jusan, ya. Sungguhnya manusia pada hari kiamat itu seperti bangkai. Kullu ummatin tattabi'u nabiyahu tattabi'u nabiyaha. Setiap umat dia akan mengikuti nabinya. Yaquluna ya fulan isfa, ya fulan isfa. Mereka akan mengatakan, wahai fulan, kepada nabinya berilah syafaat, berilah syafaat. Ya. Hatta tantahiya asyafa'ah ila nabi sallallahu alaihi wasallam. sampai kemudian semua para nabi menolak dan mengarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika yaumu yab'atsullahu al-maqam al-mahmud. Itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan beliau dengan kedudukan yang terpuji. Nah, diberikannya syafaatul uzma, syafaat untuk seluruh makhluk untuk disegerakan dilakukan penetapan keputusan, ya. Dan telah disebutkan itu pun tidak langsung gitu loh. Rasulullah bersujud memuji dan sebagainya. Kemudian asy-syafa'ah fi tiftahi babil jannah, syafaat ya. Ini masih khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di untuk membuka pintu jannah. Ini sebagaimana hadis akhrajahu at-Tirmidzi min hadis Abi Sa'id al-Khudri. Qala Anas, faqa'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, seakan-akan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'akhadhu bi halaqati babil jannah fa'uqa'i'uha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengambil tali dari pintu jannah dan menariknya. Fa yuqal man hadza? Kemudian dikatakan, siapa ini? Yang dikatakan oleh penjaga jannah, siapa ini? Fa yuqal Muhammadun. Maka dikatakan, ini adalah Muhammad. Fa yaftahuna li wa yurahibuna bi. Kemudian dibukakanlah pintu jannah tersebut untukku dan aku disambut, dipersilahkan. Fa yaquluna marhaban fa akhiru sajidan. Kemudian mereka mengatakan marhaban, ya, selamat datang. Maka aku pun tersungkur bersujud. Fayuhimuni Allahu minasana walhamd. Maka aku pun diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui berbagai pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu li. Maka dikatakan kepadaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berbagai pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam riwayat yang lain yang tidak pernah ya diketahui di dunia. Nah, saat itu diilhamkan pada Rasulullah pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Irfa'u asaq wasaltu ta wasfatu syaffa wa qul yusma liqaulika wa huwa al-maqam al-mahmud. Kemudian dikatakan kepadaku irfa'u asaq, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, angkat kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaatmu. Dan katakanlah, niscaya ucapanmu akan didengar. Dan itu adalah al-maqamul mahmud. Itu adalah al-maqam al-mahmud alladzi qala Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu dalam keadaan dengan diberikan padanya maqaman mahmuda. Wa qala Al-Albani fi sahih targhib wa tarhib sahih li ghairihi. Hadis ini sahih li ghairihi. Ini yang kedua. Kemudian asy-syafa'atu fi tahfifil azabi an 'ammihi Abi Thalib. Yang ketiga, syafaat ini makanya ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fi tahfifil azab, untuk meringankan azab. Ingat, meringankan bukan menyelamatkan. Meringankan azab pamannya Abu Thalib. Ya. Ini adalah syafaat yang khusus diberikan untuk orang musyrik. Untuk orang musyrik, ya. Kita telah ketahui bahasanya syafaat itu tidak berlaku untuk orang musyrik, tapi ada pengkhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syafaat yang diberikan oleh beliau untuk pamannya. Ini pun hanya meringankan, bukan mengangkat atau menghilangkan azab atau menyelamatkan dari azab neraka, tapi sekedar meringankan. Bagaimana hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzukira indahu ammuhu Abu Thalib, kemudian disebutkan di sisi beliau tentang Abu Thalib, faqala, maka beliau berkata la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah, mudah-mudahan kata beliau syafa'atku bermanfaat untuk pamanku pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahdahi minan nari yablugu ka'baihi yagla minhu umud dimaghihi. Nah, maka karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan ya, Abu Thalib berada di dhahdahi minan nar, neraka yang tidak dalam ya, hanya sampai mata kakinya saja ya. Neraka itu hanya menyentuh mata kaki Abu Thalib ya. Tetapi karena sebabnya itu mendidihlah otak Abu Thalib ini, diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena syafaatnya Nabi. Itu pun seperti itu yang paling ringannya ya. Neraka hanya menyentuh sampai telapak kakinya, tidak sampai tubuh yang lainnya, tetapi menyebabkan otak Abu Thalib mendidih. Nah, baik, kita masuk ke bab baru, bab qaulillahi ta'ala innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwal a'lamu bil muhtadin. Fi sahihi an ibnil musayyib an abihi qala lama hadarat Abu Thalib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kita masuk bab firman Allah Subhanahu wa taala innaka latahdi man ahbabta, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap orang-orang yang diberi hidayah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Ibnil Musayyib. Di sini di kitab ini disebutkan Ibnul Musayyab an abihi. Man Ibnul Musayyab? Loh, siapa? Seri Ibnul Musayyab. Oke. Masya Allah, masa enggak tahu? Apa? Sa'id bin Al-Musayyab. Ada yang mengatakan Musayyab atau Musayyib. Yang rajih adalah Musayyib, Ibnul Musayyib. Ini adalah qiraah atau bacaannya Ahlul Madinah, sedangkan Ahlul Kufah Musayyab. Bahkan diriwayatkan Sa'id Ibnul Musayyib ini sampai marah gitu kan. Man sayyaba abi sayyabahullah. Sambil dia mendoakan, barang siapa yang mengatakan abi Musayyab, apa ini Musayyab yang ditinggalkan kan, semoga Allah meninggalkannya itu. Sayyabullah. Ini an ibnil Musayyib, kalau di sini bukan Musayyab ya. An ibnil Musayyib ya. Yang lagi ibnil Musayyib an abihi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Bapaknya Sa'id bin Musayyib siapa? Anggit. Bapaknya Sa'id bin Musayyib, sahabat. Rasid. Hasan. Musayyib. Ya, bapaknya Sa'id bin Musayyib, Musayyib bin siapa? bin Huzn. Dua-duanya sahabat. Musaib bin Huzn. Qala lama hadarat Abu Talib al-Wafa, ketika datang kematian pada Abu Talib, ini beliau sudah sekarat. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang kepada pamannya. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Di sisi Abu Talib sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Saat itu Abdullah bin Abi Umayyah masih musyrik, yang kemudian beliau itu masuk Islam, ya, dengan Musayyib bin Huzn yang masih kafir tetap Abu Jahal, tapi yang duanya masuk Islam. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah, satu kalimat saja yang saya akan membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka keduanya, ini Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Ini dalil terkuat yang menunjukkan bahwasanya kakek beliau Abdul Muthalib mati di atas kesyirikan, ya, mati di atas agama kesyirikan. Demikian juga kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam mati di atas kesyirikan. Fa'ada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengulangi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Fa'ada, maka keduanya pun sama mengulangi, ya, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apa kau benci, ya, dengan agamanya Abdul Muthalib? Sengaja dihalangi, ya, agar Abu Talib tidak masuk Islam. Fakana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muthalib wa aba ayaqula la ilaha illallah. Dan akhirnya akhir apa yang diucapkan, ya, adalah Abu Talib berada di atas agamanya Abdul Muthalib, ya, dan enggan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Kata Nabi, sungguh aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Fa'angzalallahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Wa anzala fi Abi Thalib, dan turun juga ayat tentang Abu Thalib, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Thalib. Sangat mencintai Abu Thalib, ya. Ya, dan ingin pamannya yang selama ini membela dengan harta bahkan dengan nyawanya selamat di akhirat. Ya. Tapi ya, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, wallahu alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Tadinya mau tak sebutkan sedikit faedah, cuma ya habis waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.